Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilin nabi falatasihu ala qabri nabiyin li khabari tasayhoyin. Ini adalah pengecualian dari penjelasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa sah mensolati mayat yang telah dimakamkan. Hal itu mengecualikan jenazah para nabi ya. Jadi mensolati jenazah nabi itu hukumnya tidak boleh. Maksudnya nabi yang sudah dimakamkan. Ini berdasarkan dari hadis yang berbunyi Allah melaknat para kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan makam nabi mereka sebagai masjid. Jadi ada sebagian kaum Yahudi dan Nasrani yang sholatnya menghadap ke makam para nabi. Itu berarti kan menyekutukan Allah ya. Jadi la'anallahul yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Oleh karena itu tidak boleh mensolati makam para nabi. Al-Mujairami mengatakan bahwa hukum ini dengan hadis tadi, hubungan antara hukum ini, hukum tidak boleh mensolati makam nabi dengan hadis tadi itu adalah berjalur kias, ya, berjalur kias. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka kalau melakukan sholat lima waktu itu menghadap ke kuburan atau pemakaman para nabi, dan orang yang mendoakan para nabi di dalam hal ini adalah sholat jenazah, ya, sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu dikiaskan pada sholat lima waktu yang dilakukan oleh para orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya semestinya orang Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak melakukan sholat jenazah tetapi melakukan sholat lima waktu. Akan tetapi sholat jenazah itu disamakan dengan sholat lima waktu. Dan Ibnu Hajar dalam Tuhfah beliau masih mempertimbangkan tentang hukum ini yang diambil dari hadis tadi. Jadi ulama yang bernama Al-Qurdi itu menjelaskan bahwa dalil sholat menghadap ke para nabi seperti yang dijelaskan oleh para ulama ya, tafsiran yang dijelaskan oleh para ulama, dan mendoakan nabi dengan sholat itu maksudnya adalah sholat jenazah ya. Jadi mendoakan nabi dengan sholat itu yang dimaksud adalah sholat jenazah. Dan menurut Ibnu Hajar mengiaskan sholat jenazah ke sholat lima waktu itu perlu dipertimbangkan kembali, karena sholat dengan menghadap ke makam para nabi itu ada bentuk pengagungan ya. Pengagungan yang tidak diperbolehkan karena sama dengan mengagungkan Allah. Dan sholat jenazah itu tidak ada bentuk pengagungan, karena sholat jenazah ini mencakup sholat kepada orang-orang fasik dan yang lain, yang tentunya kalau kita mensholati orang fasik itu tidak ada pengagungan sama sekali. Dan hukum sholat menghadap ke pemakaman itu hanya terkhusus bagi nabi saja. Jadi menurut Ibnu Hajar alasan yang tepat untuk mengalasi ketidakbolehan sholat mensholati jenazah nabi adalah kita tidak merupakan orang-orang yang harus melakukannya di saat mereka meninggal. Jadi nanti di penjelasan berikutnya akan diteraskan bahwa syarat sah mensolati mayit yang sudah dimakamkan adalah di saat ia meninggal kita ikut mendapatkan kefarduan mensolatinya. Sedangkan tentunya di saat para nabi meninggal kita belum mukallaf ya, kita belum ada kewajiban mensolatinya. Itulah yang menurut Ibnu Hajar alasan yang tepat untuk mengalasi hukuman ini. Dan di dalam bab kemakruhan sholat, di dalam bab kemakruhan sholat itu sudah dijelaskan bahwa sholat menghadap ke makam Nabi itu hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Keharaman itu kalau memang ada tujuan mencari keberkahan atau mengagungkan kuburan itu. Tapi kalau tidak ada tujuan tersebut, tetapi kebetulan melakukan sholat di depan pemakaman Nabi, seperti misalkan orang yang sholat di belakang makam Nabi Muhammad ya, maka itu hukumnya tidak haram dan juga tidak makruh. Dan ketidaksahan ini berdasarkan dari hadis Bukhari dan Muslim ya, ini artinya Bukhari dan Muslim. Kalau kita melihat redaksi di dalam Fathul Mu'in, ini zahirnya hadis ini adalah hadis untuk ketidaksahan sholat jenazah Nabi, sholat jenazah para Nabi. Tapi mungkin juga hadis ini digunakan untuk dalil kesan sholat kepada jenazah yang sudah dimakamkan juga. Jadi ini bisa digunakan untuk dua dalil ya, dalil ketidaksahan sholat kepada makam Nabi dan juga dalil kesahan sholat ke jenazah selain Nabi. Mengapa? Karena di dalam Bukhari Muslim ada dalil keduanya. Jadi di Fathul Mu'in ini kan hanya menyebutkan karena ada hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Sedangkan di hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim itu kedua dalil ini dijelaskan. Kalau dalil tidak sahnya mensolati jenazah Nabi adalah hadis tadi, yaitu Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan makam para nabinya sebagai masjid. Untuk kesahan sholat mayit yang sudah dimakamkan di dalam Bukhari Muslim juga ada, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, mensolati pemakaman satu perempuan, perempuan atau laki-laki ya, yang dia bertugas sebagai penyapu masjid. Jadi ada seorang perempuan atau laki-laki yang selalu menyapu masjid kemudian meninggal dunia. Lalu Nabi mensolatinya setelah dia dimakamkan, karena di saat kematiannya Nabi tidak mengetahui. Kemudian kalau kita menjadikan dalil ini untuk dua permasalahan, yang menjadi kurang tepat adalah kata khobar ini ya. Khobar ini kan mufrad ya, khobar ini mufrad. Jadi kalau kita artikan dua itu kurang tepat. Walaupun mufrad yang mudhaf ya, kata yang mufrad kalau dimudhafkan itu menurut kaidah fikih hukumnya umum. Jadi yang lebih baik mestinya menggunakan kata tasniyah li khobaroyi syaikhain. Jadi andai kata khobar ini ditasniahkan, ini akan lebih baik karena bisa mencakup dalil dari hukum yang pertama dan juga dalil hukum pengecualiannya. Min ahli fardhiha waqta mautihi wallahu a'lamu bisawabi.